Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Siapa yang baca? A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas. Siapa lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijjil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Siapa yang belum baca lagi? Yang belum pernah baca siapa? Hah? Enggak, ini baca. Sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri fasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Satu lagi siapa? Kamu kemarin udah kan? Mau baca. Sini baca. Baca, taal. Ayo, baca sini. Tadi ngacung kamu. Oh, siapa yang baca? Sini. Sini aja. An Abi Ruqayyah Tamimi Ausitari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tinu nasiya qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirrasuli wa li aimmatil muslimin wa ammatihim rawahu muslim. Barakallahu fiik. Sini ada pertanyaan ya ikhwan. Apa hukum berobat ke rumah sakit jiwa yang di situ menggunakan psikoterapika untuk pasien? Gimana sistemnya, ikhwan? Apa sistemnya gimana? Sistem kerjanya gimana? Kalau enggak ada yang tahu berarti alhamdulillah enggak ada yang kena jiwa di sini penyakit jiwa. Gimana? Penenang. Pakai apa? Hah? Obat sejenis obat bius atau apa maksudnya? Hah? Hah? Apa li ahli-ahli yang tahu insyaallah. Gimana li apa li? Hah? Membahayakan. Serangannya saraf. Kalau bisa berputar-putar ya, yang pengalaman. Enggak, maksud anak pikir ada kaitannya dengan masalah apa namanya halal dan haram, atau masalah mungkin dengan dukun paranormal atau yang semisalnya. Ternyata enggak ada. Kalau kaitannya dengan masalah tablet atau obatnya jelas di situ, berarti ditanyakan kepada dokter. Iya kan? Saya enggak tahu kalau seperti itu. Entah nanti ada efek sampingnya atau apa dan lain sebagainya. Berarti yang ditanya ininya adalah ikhwan-ikhwan kita yang kedokteran. Ikhwan kita yang dokter. Mereka yang ditanya. Kalau mau berbicara masalah efek sampingnya ikhwan, semua obat jelas ada efek sampingnya. nasi pun ada efek sampingnya. Orang kadang terlalu ekstrim. Dulu waktu kita awal-awal menulis, ada teman dulu menulis di majalah Salafi, semua obat adalah racun. Semua obat adalah racun, tetapi sekarang tergantung kadarnya dulu. Semua obat adalah racun, makanya tidak berani memberikan obat tanpa ada resep dokter. Ini kadang sebagian orang terlalu lugu. Saya enggak mau minum obat, ada efek sampingnya gini-gini, sudah biar mati aja sudah. Kau makan nasi pun ada efek sampingnya. Yang lebih besar lagi efek sampingnya udut. Itu lebih besar efek sampingnya. Nah, cuman kadang sebagian orang seperti itu ya, akhi. Tergantung kadarnya. Kamu makan nasi 3 piring ya jelas bahaya. Kalau kamu enggak terbiasa, habis makan kayak ular sudah. Enggak bisa bangun, enggak bisa ini, enggak bisa bangun, enggak bisa tidur, enggak bisa jalan, enggak bisa duduk. Tetapi kalau obat diberikan dengan ala kadarnya, enggak ada masalah, sesuai dengan ukurannya. Sesuai dengan ukurannya. Ada kejadian orang kampung dikasih obat oleh dokter. Bu, ini diminum. Satu kali minum satu tablet 3 kali sehari. Namanya petani ke kebun, ke sawah, lupa bawa obat selama 1 minggu. 2 hari, hari ketiga sering lupa. Akhirnya hari ketiga, hari kedua karena lupa, hari ketiga daripada lupa terus, minum pagi langsung 3 tablet. Biar nanti siang sore gak perlu minum, udah selesai. 4 hari kontrol ke dokter, dok kenapa kok penyakitnya tambah seperti ini, kok gak ada reaksi malah tambah parah. Kata dokter, obatnya masih bu, sudah habis. Loh kok sudah habis, kan untuk 1 minggu bu, 4 hari kok udah habis. Ya bu, karena ya dok, karena saya sering lupa, minum pagi siang sore biasanya lupa, jadi saya minum pagi langsung 3 tablet biar gak lupa. Dokternya heran, kalau kau mati saya gak tanggung jawab. Nah, barakallahu fikum, masalah yang seperti ini ditanyakan kepada ikhwan kita yang dokter. Kalau kita gak tahu menau, yang jelas kalau memang obat, jelas yang namanya kimia seperti itu ya akhi. Tetap aja yang namanya obat seperti itu, hanya saja tentunya dengan ala kadarnya. Dengan ala kadarnya. Sekarang kalau kita lihat iklan-iklan pengobatan tradisional, entah itu pengobatan paranormal atau tradisional pijat refleksi atau yang semisalnya, kalau seperti yang diiklankan di radio, gulung tikar semua rumah sakit, apotek semuanya gulung tikar, mengobati semua penyakit, penyakit yang parah, penyakit yang menahun, penyakit ini, lumpuh, itu semuanya. Kalau sesuai dengan iklannya, rumah sakit gulung tikar semuanya. Tapi kenyataan tiap hari diiklankan di radio, bahkan sekarang di TV, kadang-kadang di TV, apa di radio, di TV, di radio, TV, di surat kabar, di koran. Tetapi kenyataannya pasien tiap hari penuh di rumah sakit, bahkan enggak bisa menampung. Na'am barakallahu fikum, urusannya dokter, bukan urusan saya kalau seperti ini. Apakah pengobatan bagi yang terkena sihir, yaitu dengan daun bidara yang ditumbuk, bisa diganti dengan daun bidara yang sudah dalam bentuk kapsul atau serbuk? Ada sekarang ya ikhwan, kapsul daun bidara, serbuknya ajib. Terus khasiatnya apa katanya? Tidak bisa menyembuhkan. Lah karena sekarang khasiatnya apa? Ini kalau didapat sama dukun, jadikan ini, dikira dukun orang. Nih, obat sihir. Lah ya, enggak perlu mengkonsumsi hal yang seperti ini. Obat sihir, bacakan ayat Al-Quranul Karim. Bacakan ayat Al-Quranul Karim. Kalau dijadikan kapsul, wallahualam, kalau mungkin secara penelitian, secara penelitian kedokteran mungkin ada khasiat tertentu, mungkin aja. Mungkin aja. Tapi kalau dijadikan kapsul, diproduk terus dijadikan ini adalah obat sihir, tambahin aja di dalamnya ayat Al-Quran biar jadi mantra sekalian. La, hati-hati untuk mengkonsumsi yang seperti ini, hati-hati, hati-hati. Karena kita ini hidup di masyarakat yang sangat rawan, yang sangat riskan dengan apa namanya, terkadang nggak bisa membedakan antara sihir dan apa namanya obat nabawi, tibbun nabawi, nggak bisa membedakan kadang. Sehingga lebih hati-hatinya kita jangan obati sihir na'udzubillah dengan qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quranul Karim, dengan ruqyah, dengan ruqyah. Na'am barakallahu fikum. Amma dijadikan kapsul tayyib. Walhamdulillah, barakallahu fikum. Dan juga hatta waktu kita di Yaman, ya ikhwan, kita waktu di Yaman tidak masyhur gitu. Padahal daun bidara, daun sidr kiri kanan di sana. Saya waktu di Damad, di depan rumah saya persis ada pohon bidara besar sudah ratusan tahun. Dan kalau udah musim buah, anak-anak rebutan. Habis sholat subuh pulang, masya Allah, rame buah di bawah. Panen enak dimakan itu, daun bidara. Tapi nggak masyhur juga teman-teman kita di sana misal mengambil itu. Paling diambil biasanya kalau ada kematian, kalau ada yang mati diambil. Tapi kalau ada yang terkena sihir seperti itu, yang masyhur dibacakan Al-Quranul Karim, atau kalau tidak di, biasanya yang sering di sana kejadian ain, penyakit ain. Yang sering kejadian di sana penyakit ain, dan lebih apa namanya, dan lebih sering lagi di kalangan perempuan. Yang lebih sering di sana di kalangan perempuan, karena perempuan di sana ta'lim tiap malam, tiap siang mesti bawa anak kecil. Kadang-kadang orang jahil, wanita yang jahilah, atau kadang lupa, melihat anak yang tampan, bersih, kelihatan seperti itu, takjub, heran, wow, kagum, terkagum, tergagum-kagum, habis itu sakit, nyawanya terancam anaknya. Seringnya seperti itu. Kemudian diperintahkan untuk berwudu, semuanya berwudu, karena enggak jelas siapa orangnya berwudu, dan dimandikan air wudunya dengan kepada anak tersebut. Amma daun bidara untuk sihir kita enggak enggak masyhur waktu kita di sana. Itu aja khasiatnya ya ikhwan, apa ada khasiat lain katanya? Di dalam kapsulnya apa iklannya? Cuman untuk sihir aja. Apalagi ada lagi yang lain? Al-muhim ya ikhwan, perlu dilihat. Perlu dilihat. Kalau misalnya secara penelitian ditemukan secara kedokteran bahwa dia berhasiat untuk menyembuhkan penyakit panu misalnya, atau mungkin yang lainnya, lah bas, tidak ada masalah. Tapi kalau cuma untuk ini aja, tidak, sebaiknya dijauhi. Kalau cuma untuk mengobati sihir misalnya, sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Dan kelihatannya kalau cuma untuk seperti itu aja, kayaknya enggak ada izin, kayaknya enggak bakal keluar izin kayaknya. Wallahualam. Thayyib, barakallahu fikum. Qala al-imam, ucapan siapa ya ikhwan, tarkul amal min ajli an-nas riya'un, wal amal min ajli an-nas syirkun, wal ikhlas an yu'afika Allah min dhaak wa dhaak. Meninggalkan amal, beramal karena manusia, syirik. Meninggalkan amal karena manusia, riya. Dan ikhlas adalah ketika Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kamu dari yang pertama dan yang kedua. Ucapan siapa ya ikhwan? Ah? Naam, barakallahu fikum. Fudail ibn Iyad. Ucapan Fudail ibn Iyad. Beramal karena mengharapkan pujian atau keridhaan manusia, syirik. Dan meninggalkan amal takut dipuji, takut dikatakan orang alim, ini adalah riya, menunjukkan bahwa orang ini adalah murai. Orang yang ikhlas adalah dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu dengan pujian manusia ataupun celaan manusia. Itu namanya ikhlas. Selesai. Beramal, salat, ngaji lillahi azza wajal, orang mau memuji atau mau mencela silakan. Enggak ada masalah, yang penting saya enggak melanggar syariat. Hadza wal ikhlas. Bukan beramal min ajlin nas. Ada satu lagi ya ikhwan, ucapan Fudail bin Iyad yang masya Allah hikmah. Kata beliau, inni la'asillah fara'aitu athara dhalika fi himari wa khadami wa zawjati fa astaghfirullah wa andam fa ra'aitu taghayyura dhalika fi himari wa khadami wa zawjati wa inna kathiran fa'alimtu anna taubati qad kubila wa inna kathiran la astaghfirullah wa atubu ilayhi falam azal ara athara dhalika fi ahli wa khadami wa himari fa'araftu anna taubati lam tuqbal. Di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, kata beliau, saya terkadang bermaksiat, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya melihat akibat perbuatan maksiatku ini kepada dampak negatifnya kepada himar saya, pembantu saya dan keluarga saya. Karena suami adalah kepala rumah tangga. Berbuat maksiat dampaknya, bobroknya muncul kepada himarnya. Akhlak himarnya pun sering membandel, istrinya enggak mau taat, pembantunya enggak nurut, semua asal daripada maksiat. Setelah itu kata beliau, saya pun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatan-perbuatanku itu, saya pun melihat perubahan. Perubahan. Himarku nurut, pembantuku tunduk, istriku taat kepadaku. Tetapi seringnya kata beliau, dari situ saya pun tahu bahwa berarti taubat saya diterima oleh Allah. Sepertinya taubatku diterima oleh Allah karena buktinya ada perubahan. Tetapi terkadang sudah istighfar, sudah menyesal, tetapi tetap aja masih membandel, masih enggak mau taat, masih ini. Dari situ saya sadar bahwa taubatku belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ucapan Fudail bin Iyad. Kamu ingin ditaati oleh orang lain, oleh istrimu, ingin taat, istrimu ingin taat kepadamu, keluargamu ingin taat kepadamu, terlebih dahulu kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memaksa orang lain untuk taat, ternyata kamu sendiri adalah na'udzubillah. Fana'am la tanha an khuluqin wa ta'ati mithlahu 'arun 'alayka idza fa'alta 'azimu wa innaka in anta id anta ma wa innaka in anta ta'ti ma anta ma amirun bihi talfi man iyyahu ta'muru atiya. Kalau kamu melakukan apa yang kamu perintahkan, secara otomatis orang lain pun akan melakukan. Barakallahu fikum. Tayyib, athar Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, athar tayyibah, asarnya sangat bagus sekali. Nasihat bagi kita supaya jangan arogansi, supaya jangan selalu memikulkan kesalahan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada siapa saja. Tetap hendaknya sadar bahwasanya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Setiap musibah yang kamu alami akibat daripada tanganmu sendiri, akibat daripada kesalahanmu sendiri. Naam. Dan sulit yang namanya orang menyadari kesalahan sendiri, sangat sulit. Sulit mencari orang yang menyadari kesalahan sendiri. Tetapi kalau mencari orang salah banyak. Gara-gara kamu sih, gara-gara ini sih, gara-gara ini. Iya, saling memaafkan aja, kan sudah terlanjur sih, enggak mau ini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara itu. Sudah. Apa salahnya kalau iya memang semuanya juga saya salah sih sebenarnya, udahlah istighfar aja, taubat. Sulit mencari orang yang sadar diri. sadar bahwa dirinya salah. Tapi kalau mencari orang yang mencari kesalahan orang lain, paling banyak sedunia. Naam. Qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullah taala wa qala al-Qurtubi wa ad-dalil ala annahu mushtaqqun. Kita masih dalam pembahasan kalimat Ar-Rahmanur Rahim. Kemudian al-Imam Ibn Katsir rahimahullah taala menukil ucapan al-Imam Al-Qurtubi bahwasanya Ar-Rahmanur Rahim adalah termasuk asmaullahil mushtaqqah, nama Allah azza wa jalla yang merupakan pecahan dari kalimat yang lainnya. Makharrajahu Tirmidzi dengan dalil makharrajahu Tirmidzi yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Siapa namanya Imam Tirmidzi? Siapa namanya Imam Tirmidzi ya ikhwan? Ada enggak sini namanya Tirmidzi? Kelihatannya bagus nama Tirmidzi. Siapa ya ikhwan? Nama Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Ayo cepat, siapa nama Imam Tirmidzi? Hah? Siapa? Ada yang tahu enggak? Ali siapa Ali? Biasanya ada jawaban Ali. Imam Tirmidzi siapa Ali? Siapa ya ikhwan Imam Tirmidzi namanya? Gimana mau dijawab apa jadikan PR aja? Sampai ada yang tahu. Siapa namanya Imam Tirmidzi ya ikhwan? Kebetulan aja lewat. Hah? Kayaknya ada yang jawab tadi. Hah? Siapa namanya? Muhammad siapa namanya? Muhammad. Imam Tirmidzi siapa namanya? Hah? Siapa? Hasan. Siapa nama? Hah? Imam Tirmidzi siapa namanya? Muhammad. Hah? Iya siapa namanya? Siapa namanya Imam Tirmidzi ya kawan? Hah? Toyib. Lah. Ada yang tahu enggak sih? Siapa namanya? Ahmad bin Hanbal bukan. Tadi udah kita sebutkan kok namanya. Tadi udah kita sebutkan. Muhammad siapa namanya Muhammad? Imam Tirmidzi. Hah? Tayyib barakallahu fikum. Siapa namanya Imam Tirmidzi ya ikhwan? Hah? Muhammad bin Isa bin Thawra. Tayyib. Annahu mushtaqqun ma kharrajahu Tirmidzi wa sahahu an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ana ar-rahim. أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. Hadits ini ya ikhwan pada asalnya disahihkan oleh Al-Alamah Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam as-sahihah. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla mengatakan ana ar-rahman, aku adalah Ar-Rahman, kata Allah Azza wa Jal. Khalaqtur Rahim, saya menciptakan Ar-Rahim, yakni kerabat antara sesama manusia. Wa syaqqaqtu laha isman min ismi, dan saya memecahkan atau mengambil nama Ar-Rahim dari salah satu nama saya, yakni Rahman. Maka barang siapa yang menyambung Rahim, yakni kekeluargaan, saya pun akan selalu menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, saya pun akan memutuskannya. Demikian di hadis ini menunjukkan ancuran atau perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada setiap muslim untuk menjaga kerabatnya, untuk menjaga hubungan silaturahminya terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, terhadap masyarakatnya, terhadap saudaranya sesama muslim. Diperintahkan untuk menjaga hubungan silaturahmi, untuk menjaga hubungan kekeluargaan, untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Yang kedua di hadis ini ancaman bagi orang yang memutus hubungan silaturahmi, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan waman qata'aha qata'tu, Barang siapa yang memutus hubungan silaturahminya, kata Allah, saya pun akan memutuskan hubungan dengannya. Sehingga kita tidak jarang kita melihat orang yang memutuskan hubungan silaturahmi adalah terpencil dalam keluarga. Walaupun dia orang yang kaya, orang yang pejabat, orang yang tetap dikucilkan dalam keluarga, dan semakin lama semakin jauh dan semakin rusak, wal'iyadu billah. Masing-masing mendoakan kejelekan, wal'iyadu billah. Hubungan silaturahmi adalah perkara yang sangat penting menjaganya, untuk dijaga. Na'am, barakallahu fikum. Kalaupun ada masalah-masalah agama, kalaupun ada masalah-masalah urusan agama, ya ikhwan, maka hendaknya ditempatkan pada saatnya. Ditempatkan pada saat bicara agama. Selesai. Ditempatkan pada saat bicara agama. Na'am, barakallahu fikum. Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala pernah berbicara, bahkan berapa kali dan sering bicara, menjarah Al-Abdul Majid Az-Zandani, dulunya rektor apa salah satu dosen di Universitas Jamiatul Iman Yaman Sana, dijarah, dibicarakan karena penyimpangan dari sisi din, dari sisi manhaj. Tatkala beliau datang, beliau Syekh Muqbil sakit di rumah sakit Sana'a, datang Abdul Majid Zandani menengoknya dan sempat ngobrol, sempat bicara dengan baik. Fana'am, ya akhi, namanya hubungan secara muslim semestinya memang demikian. Disebutkan di dalam sejarahnya Al-A'mash. Bahwasanya beliau sakit. Ditengok oleh Al-Imam Abu Hanifah. Dan beliau paling benci dengan Abu Hanifah. Karena ra'yunya Abu Hanifah. Ketika hendak pamit, Abu Hanifah mengatakan, ya Imam, laula annana nakhafu an nashuq alaik lazurnak kathiran. Wahai Imam, kalau seandainya kami enggak khawatir memberatkanmu, saya akan sering-sering menziarahimu. Kata beliau, wallahi innaka lathaqilun alayya wa anta fi baiti. Kata beliau Imam Amash, enggak begitu. Justru saya paling berat kalau kamu ada di rumah saya. Justru saya paling berat rasanya kalau kamu ada di rumah saya. Pinginnya kamu cepat-cepat keluar. Fana'am, ya ikhwan, barakallahu fikum. A'immah, hati-hati. Kita ini masalahnya, tabiat kita ini tabiat Indonesia. Terkadang kalau sudah sedikit masalah agama, dianggapnya masalah ini adalah masalah agama, atau bahkan terkadang masalahnya masalah pribadi, kemudian digandengkan dengan agama, disusupkan tabiat Indonesia, akhirnya dendam-dendam kusuma, enggak ada henti-hentinya. Sekali jotos-jotos terus. Enggak ada sama sekali sisi misalnya ada sedikit perdamaian atau apa kayak atau ini, datang walimahan, ada fulan, assalamualaikum, pulang. Ini ada ahlul bidah, saya enggak mau datang. Jadi aneh ada. Karena terbatasnya ilmu, disisipkan kejahilan, terus dimasukkan tabiat orang Indonesia. Tabiat kita ini tabiat Indonesia yang memang sangat mendalam kalau sudah dendam. Dendam kusuma. Hadza ma yasluh. Tabiat-tabiat agama-agama, tetapi hendaknya kita bisa menempatkan pada tempatnya. Memang alhamdulillah negara kita negara beradab. Tetapi jangan sampai berubah dari beradab menjadi biadab. Kita waktu di Damaja, ya ikhwan, terkenal orang Indonesia di sana di Damaj, dari sekian negara, bahkan seluruh negara ada di Damaj. Orang asing, Amerika, Belanda, Jerman, Inggris, semua di situ ada, India semua ada, Prancis. Yang paling terkenal dan paling disenangi adalah orang Indonesia. Hatta kedutaan Indonesia paling disenangi, mulai dari orang Yaman, masyarakatnya, hatta tentaranya, polisinya, bahkan syekhnya, semuanya. Tenang Indonesia, tenang. Begitu ada fitnah antara dua orang sama-sama syekh kami di sana, ada fitnah, orang Indonesia yang balelo-balelo, yang gak punya adab, penuh tulisan di internet, nyikat sana ini kurang ini, ini terus habis. Dan yang paling mungkin mereka anggap saya syaitan, mungkin yang paling mereka anggap syaitan adalah saya. Karena rata-rata ya konewan kita Indonesia di sana, di belakang, berbaris belakang saya aja sudah. Kalau ada urusan apa dengan syekh, saya yang berurusan. Terus sikat sampai syekh ngomong di mimbar. Ajib, saya heran dengan orang Indonesia. Orang Indonesia selama ini terkenal tenang, khudu, kok bisa tiba-tiba berubah seperti ini? Kok bisa tiba-tiba berubah menjadi biadab seperti ini? Lagi-lagi panggil syekh. Kenapa kok seperti ini? Ya Mustafa, kok begini ini? Kita jelaskan. Besok ada lagi yang lapor, ada begini lagi syekh, Indonesia berantem. Besok ada lagi, ya syekh, ini syekh, ini mencela saya syekh. Besok terus seperti itu. Syekh akhirnya sampai pusing. Aneh ini orang Indonesia ini kok sampai ngomong di daras. Orang Indonesia ini kok terkenal begini-begini, kok tiba-tiba berubah seperti ini. Kata teman kita orang Indonesia, belum tahu syekh, orang Indonesia itu depannya rapi, di belakang keris. Kata teman kita orang Indonesia, belum tahu syekh kita ini. Orang Indonesia itu depannya rapi, di belakang keris ini. Udah gitu gulung-gulung lagi itu, kalau itu repot, itu lebih sakit itu. Itu bukan pisau lurus kayak orang Yaman, Jambia lurus gitu, pasang di depan kalau orang Yaman pisaunya. Masuk kota, masuk supermarket, masuk mana, orang Yaman ada pisaunya. Depan Jambia. Ikat pinggang, pisau di sini. Udah selesai mereka. Tapi kata teman kita Indonesia, belum tahu sih orang Indonesia itu. Depan blangkon, rapi, belakang keris. Awas loh. Jangan ya, akhi. Jangan. Tabiat silaturahmi tetap dijaga. Naam, jangan diaduk, jangan dipadukan antara watak kita dengan masalah agama. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Sehingga akhirnya kadang, sampai terkadang kalau sudah dianggap, kalau sudah pernah di, sampai kadang kakaknya sendiri, ayahnya sendiri, anaknya sendiri tidak mau duduk bermajelis, sekalipun majelis di rumah orang tuanya, karena alasannya kakaknya mondok di sini, mondok di ini, belajar di ini, belajar di sini. Terus kamu maunya apa? Tidak lain kecuali kamu yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kekeluargaan, agama. Na'am, barakallahu fikum. Cuman itu tadi, seringnya terbawa. Watak kita ini seringnya dibawa di atas namakan agama. Jangan ya akhi, depannya blangkon tapi kerisnya depan gak apa-apa. Na'am, sampai heran orang Yaman. Ajib, lagi-lagi berantem ada orang Indonesia, berantem. Itu pun, ana beritahu kalian, itu pun ana, saya sendiri sudah berusaha melarang, memegang, mencegah hampir tiap hari datang ke rumah. Ana udah gak sabar ini melihat teman-teman kita gini. Ana insya Allah besok mau safar. Ana malam ini, saya malam ini mau beraksi, mau tak cari rumahnya teman-teman kita Indonesia, mau tak pukulin dulu baru kabur. Jangan gitu. Kamu mau pergi-pergi, jangan bikin masalah di sini. Kalau mau pergi-pergi, jangan bikin masalah di sini. Nanti besok ada lagi yang datang. Ini saya udah panas. Saya enggak peduli dusar ini, mati-mati sudah kayak gini, aku mau pakai pedang enggak ngancamnya. Jangan. Jangan. Kita selalu ngerem-ngerem, itu pun ada yang jeblol juga remnya. Ada yang main di belakang. Panggil yang bawa informasi, yang nulis di internet teman Indonesia, panggil, dicotos mulutnya. Ada sampai punjol itu mulutnya. Itu orang Indonesia di sana. Setelah ada fitnah. Fanam. Seorang akan ketahuan tatkala ada fitnah, antara cerdas berakal atau tidak tatkala ada fitnah. Naam ya ikhwan, barakallahu fikum. Fantabihu li hadhihi al-mas'alah. Jaga. masalah hubungan silaturahmi, masalah hubungan silaturahmi. Naam, ana pernah mengatakan kepada ikhwan kita dari kalangan jamaah di Tegal ini, sering kadang diundang di walimahan di gedung Al Irsyad. Itu kalau undangan walimahan semuanya hadir satu gedung. Ana bilang, antum lihat jamaah kalau duduk di syahi bicara agama ribut antara satu dengan yang lainnya, hatta dua orang tengkar. Tapi kalau sudah ada walimahan, ada kematian satu semuanya enggak ada apa-apa. Semuanya sedih. Yang meninggal siapa aja, ahsanallahu azakum, ini doakan semoga Allah ini memberikan pahala. Masya Allah. Kita Indonesia enggak bisa seperti itu. Bukan watak kita itu. Kita ini terlalu pendendam. Fana'am ya akhi, jangan. Jangan sampai watak yang tidak bagus di atas namakan agama. Yang nantinya merusak. Yang nantinya akan merusak. Jaga hubungan silaturahmimu dengan saudaramu sesama muslim. Naam, kita baca dikit yang ini. Wa hadha nassun fil ishtiqaq fala ma'na lil mukhalafati wasyiqaq. Kata beliau Imam Ibnu Katsir, hadis ini menunjukkan bahwasanya Ar-Rahmanur Rahim adalah mushtaq. Kalimat mushtaq, maka tidak perlu berselisih dalam hal tersebut. Qala wa inkarul Arab li ismir Rahman li jahlihim billahi wa bima wajaba lah. Kata beliau Imam Al-Qurtubi, adapun pengingkaran Arab terhadap nama Ar-Rahman, Arab jahiliyah zaman dahulu, karena kejahilan mereka terhadap konsekuensi daripada nama tersebut dan kejahilan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Ketika dikatakan untuk kembali kepada Allah, mereka bertanya, "Wa man Rahman?" Siapa itu Rahman? Karena kejahilan mereka. Qala al-Qurtubi thumma qila huma bima'na wahid ka nadman wa nadim. Qala Abu Ubaid wa qila laysa bina'u fa'lana ka fa'il. Fa inna fa'lana la yaqa illa 'ala al-mubalaghati al-fi'l nahu qawlika rajulun ghadbanun lirajulin mumtali' ghadaban. Wa fa'il qad yakunu bima'na al-fa'il wal maf'ul. Na'am, barakallahu fikum. Perselisihan dari sisi makna, dan insyaallah kita akan bahas dalam pembahasan yang berikutnya dari ucapan Abu Ali Al-Farisi. Wa barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.